Ya, bismillah. Setelah kita masuki pertemuan yang lalu tentang yang pertama dari ahkam al-idgham, dari hukum idgham yang lainnya, yaitu idgham utama silan. Apa definisi idgham utama silan? Utama utama silain atau mislan? Alladhi alladhani ittahada makhrajan wa sifatan. Ya, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Berarti huruf tersebut otomatis sama. Ya. Bertemunya dua huruf yang sama. Ya, al-awwalu sakin wa thani mutaharrik. Yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Ya, bertemunya huruf yang sama, karena huruf yang sama tentunya apa? Sama makhraj dan sifatnya. Huruf yang sama pasti sama makhraj dan sifatnya. Ingat ketentuannya, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Ada berapa pembagian idgham mitslain, mutamatsilain? Idgham mitslain atau mutamatsilain terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Saghir atau tiga, apa? Saghir, kabir, mutlak. Ya. Sebagian membagi dua, kabir dan saghir. Tanya. Adapun mutlak, ya, mutlak ini karena mafhum. Kalau mutlak ini mafhumnya. Tanya. Demikian pula kabir, mutlak. Tapi yang ma'rufnya ini satu. Lebih kuatnya lagi itu satu, yang saghir. Ya, adapun kabir dengan mutlak itu hanya konsekuensi saja. Tapi jarang dibahas. Dan yang ditekankan di sini untuk kita memahami idgham mutamatsilain atau mitslain saghir. Itu yang ditekankan. Tanya. Yang sering dibahas dalam permasalahan tajwid itu untuk memahami idgham mitslain saghir. Ma huwa saghiru? Apa itu idgham mitslain saghir? Al mitslani saghir, idgham mitslan saghir yaitu huwa ay yakuna al harful awwalu minhuma sakinan wa thani mutaharrikan. Huwa ayyakuna al-harful awwalu minhuma, nyatalah huruf yang pertama dari keduanya itu sukun, sakinan. Wa thani, dan huruf yang kedua mutaharrikan, berharakat. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharakat. Maka ini idgham mitslain saghir. Dan yang sejenis, ingat, sukun dan yang berharakat ini satu huruf. Misalkan ba dengan ba, ya. Ta dengan ta, selanjutnya, ya, bertemunya dua huruf yang sama, pertama sukun dan yang kedua berharakat. Maka ini idgham mitslain saghir. Misalu dzalika fi qouli ta'ala, contohnya dalam firman Allah Azza wa Jalla, walakum ma kasabtum, ini walakum ma kasabtum, mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat. Ya, maka hukumnya kembali tergantung hurufnya. Kalau mim sukun bertemu dengan mim atau nun sukun bertemu dengan nun yang berharakat, maka ditahan dua harakat. Adapun selain mim dan nun tidak ditahan. Seperti idrib bi'asaka, idrib bi'asaka, ba sukun bertemu dengan ba, ya, maka tidak ditahan karena bukan huruf gunnah. Ya, tidak boleh dibaca idrib bi'asaka, tidak boleh ditahan, dilamakan ba-nya. Jadi hanya mim bertemu dengan mim atau nun bertemu dengan nun saja yang ditahan. Dan yang selainnya. Nanti di Aisar insyaallah ada contoh-contohnya di situ, itu kan misrain lebih banyak. Ya. Kaf bertemu dengan kaf. Yudrikumul. Yudrikumul. Yudrik dengan kum. Tanya. Maka yang seperti ini diucapkan dengan satu kali pengucapan. Ya, tidak boleh dua kali. Walakum ma kasabtum. Ini dua kali namanya. Tapi satu kali. Walakum ma kasabtum. Demikian pula idrib bi'asaka. Jangan dua kali. Idrib bi'asaka. Dua kali. Kalau dipantulkan dua kali. Tapi satu kali saja. Karena idgham. Qala ma hukmuhu. Antum bisa kiaskan nanti. Pokoknya bertemu dua huruf yang sama, pertama sukun, yang kedua berharokat, maka langsung masuk kepada yang kedua. Jangan dihiraukan yang pertama. Ya. Langsung masuk kepada yang kedua dan ditasydid, ingat. Karena yang namanya idgham musyaddad. Ya, ditasydid. Apa hukumnya? Hukumuhu wujubu idghamihi. Hukumnya itu wajib untuk diidghamkan. Wajib untuk dimasukkan ke huruf yang setelahnya yang berharokat. Bisa difahami? Dan tadi ditahan atau tidaknya melihat hanya mim dan sukun saja yang ditahan dua harokat, selainnya jangan. Qala ma huwa al-kabiru. Kemudian apa yang dimaksud dengan idgham mithlain kabir? Al-mithlani al-mithlani al-kabiru huwa ay yakuna al-harfani mutaharikain. Adapun idgham mithlan kabir yaitu nyatalah terdiri dari dua huruf yang sama-sama berharokat. Bertemunya dua huruf yang sama tapi kedua-duanya berharokat. Tidak ada yang sukun. Seperti sini. Fihi huda. Fihi huda. Fihi huda. Bertemu apa di situ? Ha dengan ha. Keduanya dalam kondisi apa? Diharakati. Ya, ha berharakat kasrah. Yang pertama dan yang kedua berharakat dhamma. Apa yang seperti ini? Ma hukmuhu, apa hukumnya? Hukmuhu wujubul izhari inda hafsin. Hukumnya wajib diizharkan menurut kiro'ah hafs. Ini kiro'ah kita. Ya. Di sana harus, atau kiro'ah kita harus diizharkan jelas. Fihi hudallil muttaqin. Fihi hudallil muttaqin. Tidak boleh idgham. Ya. Tidak boleh fi hudallil muttaqin. Baik. Karena ada qiraah lain yang membolehkan untuk idgham. Saya seperti kita contohkan yang membolehkan idgham di surat Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini langsung Maliki, enggak mi. Kan harusnya dalam qiraah kita mi dibaca. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iya. Kalau dalam kiroah kita dibaca mi dulu. Tapi kiroah lain karena menganggap bertemunya mim dengan mim, dia itu gomkan. Ya. Bisa difahami. Dan ini yang masyhur dalam kiroah kita, tidak dia itu gomkan. wujubul idhar, bahkan wajib idhar. Artinya wajib masing-masingnya dibaca sesuai dengan harokatnya. Dan yang ketiga, ma huwal mutlaq, itu gomithlan mutlaq. Kalau kita kan yang kedua ini, yang kabir, enggak belajar juga, faham ya. Cuma nanti kaitannya dengan kiroah lain maksudnya di sini diterangkan, karena ada kiroah lain yang menidghamkan. Tapi biasanya kita, di kalangan kita ya, yang belum belajar pun tahu ini ya, dibaca masing-masing fihi huda. Baik. Adapun mutlak yaitu huwa ayakunal harful awwalu mutaharrikan wa tsani sakinan. Kebalikan yang pertama. Nyatalah huruf yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Ya, kebalikan yang apa berarti mutlak ini? Yang saghir. Ya, mutlak kebalikan yang saghir. Nahu qawli ta'ala ma nansakh ini. Atau mamnun. Ma hukmuhu, apa hukumnya? Kalau yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Hukmuhu wujubul idhari li jami'il qurra. Seluruh ahli qiraah mewajibkan idhar. Berbeda dengan yang kedua tadi, yang kabir. Hanya qiraah kita saja, hafazan asim, yang wajib idhar. Selainnya ada yang membolehkan dan ada yang mewajibkan idgham. Ini kalau ini yang mutlak ini seluruh sepakat untuk diidharkan. Ya. Sehingga tidak boleh diidghamkan. Ma nasakh, apanya ma satu. Ma nasakh, ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh dibaca ma nasakh. Baik. Atau man nasakh kalau diidghamkan. Satu. Tapi ma nasakh, ya, dibaca sesuai dengan kondisinya. Atau juga mamnun. Ghair mamnun. Wa khudh ad-dalila lil mithlaini min at-tuhfa. Disebutkan dalam Tuhfatul Atfal syairnya, in fis sifati wal makhraj ittafaq harfanil fal mithlani fihi ma ahaq. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. In fi sifati wal makharij, jikalau pada sifat dan makharijnya ittafaq, sama ya, jikalau makharij dan sifatnya sama, harfani dari dua huruf tersebut, fal mithlani fihi ma ahaq, maka tepatnya dikatakan sebagai idgham mithlan. Haknya untuk dibaca mithlan. Dengan catatan apa? Sifat dan makhrajnya ittafaq, sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bukan, yang idhar di sini huruf yang sejenisnya ini, nun yang berharokat dengan nunnya, itu maksudnya. Idhar di sini bukan idhar halqi, bukan nun bertemu dengan huruf idhar, bukan. Tapi idhar di sini maksudnya apa? Terangkan masing-masingnya, kan karena makna idhar ini terangkan, jelaskan sesuai dengan kondisinya. Di sini idharnya adalah idhar secara bahasa, ya, dibaca dengan jelas, dengan terang. Bukan berarti nun dengan sinnya itu ikhfa, ya. Kalau nun dengan sinnya ikhfa. Yang dibahas di sini adalah na dengan nun yang sukun ini. Tidak boleh didegomkan, tidak boleh dibaca man nasakh tadi, atau tidak boleh dibaca manun. Ayat yang keberapa ini di surat At-Tin? alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu, tidak boleh untuk dibaca ghairu mamnun. Ya, ghairu mamnun. Itu maksudnya. Tapi tetap ghairu mamnun. Jangan ghairu mamnun. Jangan dimasukkan ke dalam mim, jangan dilebur mimnya. Itu maksud izhar di sini. Dibaca dengan jelas dan terang masing-masingnya. Bisa dipahami kok? Baik. Allahu a'lam. Subhanallah. Insyaallah.